Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 193, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunad-dinu lillah. Fa in intahaw fala 'udwana illa 'alal zalimin." Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji ini masih terkait erat dengan ayat 192, di mana Allah memerintahkan untuk berhenti karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wujud kasih sayang Allah itu merupakan suatu standar dalam berperang. Berperang itu bukan saja mewujudkan kebengisan, tapi juga unsur kasih dan sayang. Maka perang dalam Islam itu orientasinya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Qatilum hatta la takuna fitnah. Di sini Allah mengatakan berperanglah sehingga tidak ada fitnah lagi. Fitnah lagi di sini maksudnya bagaimana? Tidak ada ujian yang dilakukan orang kafir untuk mendiskriminasikan umat Islam. Sebagaimana telah kita sampaikan pada 191 sebelumnya, bagaimana kondisi umat Islam di Mekah yang pada waktu mereka lemah itu betul-betul dihancurkan karakternya, orang-orangnya disiksa, supaya apa? Supaya mereka melepaskan Islam. Maka Nabi diperintahkan ketika berada di Madinah, orang yang seperti ini sekarang layak untuk diperangi, dan jangan sampai seperti ini terjadi lagi. Cukuplah pengalaman Mekah di waktu awal dakwah menjadi pelajaran berharga untuk tidak diulangi di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Wa yakunad dinu lillah. Kenapa target dari agama Islam itu supaya Islam itu tersebar di seluruh dunia? Karena sebenarnya ada satu yang sangat diinginkan oleh Islam, yaitu bagaimana seorang makhluk itu menyembah kepada khaliknya, bukan menyembah kepada sesama. Ini adalah puncak dari kebebasan yang diberikan oleh Islam. Inilah makna hakiki dari freedom, kebebasan itu. Ketika orang mengatakan dirinya bebas, kemudian dia terikat pada aturan main pemimpin, itu namanya masih terikat. Kebebasan seorang makhluk masih menyembah makhluk yang lain, atasan, kepala pemerintahan, itu sebenarnya juga masih dalam waktu keterikatan. Tapi kebebasan yang hakiki adalah bagaimana seorang makhluk hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala perintah dari atasan tadi tetap dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kemuliaan dalam Islam itu yang ingin diwujudkan dalam aturan main yang dikatakan Allah, wa yakunad dinu lillah. Karena ingin alam jagat raya ini teratur dan tertata rapi dalam bingkai panduannya, yaitu kitab suci Al-Quran dan agama yang diridhoi, yaitu Islam. Namun tidak berarti keinginan yang menggebu-gebu ini memaksakan semua orang untuk menjadi muslim. Fa'inin tahau, maka kalau misalnya mereka tidak mau setelah diajak, ya sudah, tidak masalah. Kalau mereka tidak memerangi kita dan tidak ada alasan untuk perang, ya ngapain kita perang? Maka kata Allah, fa'inin tahau falangudwana. Kalau mereka tidak melakukan intimidasi terhadap muslim, maka kita tidak ada alasan untuk mengadakan permusuhan dengan mereka. Tetapi bagi orang yang zalim, itulah hakikat permusuhan yang sesungguhnya dan yang abadi. Ini mungkin pengantar dari saya. Ada baiknya kita diskusikan dengan Ustadz yang ada di sini, Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana. Ya, menarik sekali Ustadz Zainal tentang masalah kemuliaan yang tadi Ustadz bahas. Saya ingin sedikit menceritakan tentang kisah antara Umar dengan Abu Ubaidah. Kalau saya tidak salah, Abu Ubaidah. Pada suatu saat mereka berdua mengadakan satu perjalanan ke suatu tempat. Akhirnya sampai ke sungai yang agak dangkal dan bisa dilewati. Kemudian Umar turun dari ontanya. Ini masing-masing mereka naik di atas onta ini, mengendari perjalanan dengan onta. Turun dan Umar kemudian membuka sandalnya. Sudah dibuka sandalnya, dia letakkan di atas bahunya. Dan kemudian dituntunnya unta tadi berjalan melewati sungai itu. Melihat hal ini, Abu Ubaidah kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Umar, mengapa engkau lakukan hal seperti ini? Untuk apa capek-capek membuka sandal, kemudian ditenteng, dan kemudian engkau tuntun untamu berjalan melewati sungai ini? Kan tidak lebih baik kalau engkau berada di atas unta dan ya gebrak saja unta itu sehingga berjalan melewati sungai itu." Oleh Umar, pertanyaan seperti ini dijawabnya dengan jawaban yang cukup singkat tapi padat. Beliau mengatakan apa? "Wahai Abu Ubaidah, seandainya kalau orang lain yang mengatakan seperti itu, tentu sudah aku pukul. Tapi karena engkau yang bertanya dan engkau adalah seorang sahabat, sebenarnya tidak pantas sikap itu kulakukan. Dan sebenarnya pernyataanmu tadi itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang sahabat yang sekaliber engkau begitu. Aku melakukan ini adalah karena aku teringat dahulu kita sebenarnya adalah manusia-manusia yang hina. Ya, melakukan banyak perbuatan maksiat, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Akan tetapi setelah masuk ke dalam agama Islam ini, agama Islam inilah memuliakan aku. Oleh karena itu kulakukanlah apa yang kulakukan yang engkau lihat pada hari ini, karena sebenarnya kita sudah dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu kita tidak patut untuk mencari kemuliaan lain selain daripada kemuliaan yang sudah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri." Ya. Dari pembicaraan ini tampak jelas bahwasanya Islam itu bertujuan untuk memuliakan umatnya, bukan untuk merendahkan umatnya. Oleh karena itu, usaha mempertahankan agama ini dari segala bentuk serangan, dari segala bentuk penindasan, dari segala bentuk tekanan, ini semua tujuannya adalah agar agama ini tetap eksis dan mulia di atas permukaan bumi ini. Walaupun seandainya agama Islam ini misalnya hancur, akan tetapi tetap agama Islam ini mulia karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan peperangan ini dengan tujuan agar kita memuliakan agama ini sehingga akhirnya kita pun menjadi mulia bersama dengan agama Islam ini. Iya, benar sekali itu Ustaz Perdana. Jadi memang dalam Islam itu ada aturan main, dalam kondisi perang pun ada aturan main untuk mewujudkan kasih. Terlebih-lebih dalam damai sendiri pun ada aturan mainnya untuk mengisi hari-hari kemerdekaan itu. Jadi suatu hal yang menarik, ketika ada suatu agama yang tidak memiliki aturan main perang, bahkan perang itu dikejam. Jadi ada satu orang ajaran agama karena dia agama kasih katanya. Jadi perang dalam agama mereka itu tidak ada. Boleh. Tetapi suatu hal yang sangat menyedihkan ketika dunia ini tidak pernah lepas dari perang dan mereka terlibat dalam peperangan, maka perangnya jadi barbarian. Semua di bumi hanguskan. Tidak ada aturan main karena memang dilarang, hakikat perang itu dilarang. Rupanya dunia mengatakan perang itu perlu dan ada. Jadi bagaimana lumbung padi dihanguskan, terus habis itu anak-anak dibunuh, istri yang tidak ikut perang juga dia dibunuh, janda-janda, semua dilakukan barbarian. Itulah yang kita lihat pada waktu perang Serbia itu yang lalu. Iya. Di mana? Sarajevo. Itu karena apa? Karena agama mereka tidak menganjurkan dan tidak boleh perang. Tapi perang terjadi, akhirnya barbarian. Inilah gentelnya Islam, perang diatur bahwa anak-anak tidak boleh dibunuh, orang tua, janda, bahkan pendeta agama, apa, orang yang berada di rumah peribadatan tidak boleh dibunuh. makanan pokok ladang-ladang tidak boleh dimusnahkan, hewan ternak tidak boleh dimusnahkan. Begitu mulianya Islam, dalam perang ada aturan main. Dan begitu juga ketika mengisi kemerdekaan pun ada aturan main. Jangan seperti kita mengisi kemerdekaan dengan maksiat. 17 Agustusan ini juga merupakan satu hal yang perlu dicermati oleh para asatiz. Terkadang ada tuanya pada waktu malam memperingati hari kemerdekaan itu kan. Kadang-kadang ada main judi taruhan. Itu sebenarnya tidak diinginkan oleh agama. Ya, ini menarik perang ini sebenarnya. Dan perang itu sebagaimana yang kita sepakati adalah salah satu media dalam menegakkan kalimat Allah dan berdakwah. Kita yakin bahwa dengan semangat jihad dan perang ini jugalah Indonesia itu bisa lepas dari cengkeraman penjajahan. Ya, dengan bambu runcing itu Pak Ustaz ya. Bambu runcing dan semangat. Semangat takbir. Iya. Dan kemudian baru ada 1-2 senjata yang ditinggalkan oleh Jepang dan Belanda. Nah, itu baru dikuasai. Saya pikir memetik bedilnya penuh saya belajar dulu. Nah, ini merupakan modal yang sangat besar. Sehingga pada waktu itu NU sebagai organisasi yang sudah eksis, termasuk juga Muhammadiyah, Al-Usliyah, Persis, masing-masing ulamanya mengeluarkan fatwa wajib mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia yang mati, yang gugur adalah merupakan para syuhada yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul dipahami oleh generasi-generasi 45 atuk nen atuk-atuk kita, dan berkat kerja keras mereka lah kemudian kita menjadi orang-orang yang menikmati bagaimana kemerdekaan itu. Nah, cuman kita rasakan bahwa 50 tahun kemerdekaan ini kita rasanya masih jalan di tempat. Iya, jauh tertinggal dari jauh Malaysia. Jauh tertinggal dari Malaysia dan Asia yang Tenggara, lain-lain. Ya. Kenapa? Saya pikir karena masih dipimpin oleh orang-orang yang berotak penjajah itu. Tidak berpikir merdeka tidak dalam merdeka, arti yang sebenarnya. Dalam arti yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya. Sebuah ekses dari akibat buruk dari penjajahan yang berkepanjangan. Belanda atau penjajahnya secara fisik boleh pergi. Tetapi mentalnya masih mental orang-orang yang dididik oleh Belanda itu masih sama juga. Nah, kita harapkan generasi tahun 70-an, 60-an yang lahir jauh setelah masa-masa penjajahan, ya mungkin dapat lebih berpikir jernih. Mungkin mereka akan jadi pemimpin 10-20 tahun akan datang. Dan betul-betul menjadikan Islam sebagai basis basis kekuatan ruhiyahnya untuk tetap menjadikan Indonesia ini merdeka dengan sehakikinya. Nah, tidak lagi hanya kamuflasi saja. Ini menarik, kenapa? Kalau tidak kita zalim. Diberi Allah kemerdekaan, kita tidak isi dengan sebenar-benar sebaik-baiknya. Zalim. Zalim sudah pasti. Allah tidak akan memberi kebaikan pada orang-orang yang zalim. Nah, kalau tidak ada perang pada masa awal-awal revolusi kemerdekaan, maka fitnah akan terus berlanjut. Kita akan menjadi budak terus. Nah, maka lewat perang ini sebenarnya adalah merupakan kebahagiaan dan zurwatul khair, ketinggian kebaikan. Maka sangat berterima kasih kita kepada para pahlawan kita, para pendiri negara yang dengan segala kekuatan dan daya upaya mereka hanya satu tujuan, agar anak cucu mereka nanti merasakan bagaimana lezatnya kemerdekaan itu, bagaimana enaknya beraktivitas dan berkreativitas. Dan insya Allah tahun-tahun akan datang, dekade-dekade akan datang, negara ini lebih makmur, lebih maju, dan Islam lebih hidup di sini. Ya, ini menarik sekali dalam kondisi kemerdekaan Indonesia, seperti kata Ustaz Hanafi tadi, bahwa sebenarnya peran dari mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir atau alumni Al-Azhar yang berada di Indonesia itu mempunyai peran yang cukup besar dalam mewujudkan kemerdekaan RI. Karena kita ketahui bersama bahwa negara Mesirlah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu tidak lepas dari peran mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir sana. Jadi mudah-mudahan kita pun sebagai alumni Al-Azhar atau kita umat Islam secara umum bisa mengisi kemerdekaan dari apa yang telah dilakukan oleh para pejuang kita yang sangat kita cintai ini. Demikianlah kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 193. Perang melawan kezaliman nampaknya terus saja berlanjut karena Allah mengatakan fala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia dapat lenyap karena ini merupakan kezaliman yang perlu dienyahkan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Ardian, Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.